bukan merayakan dengan cara maksiat. Sama dengan misalnya karu yang ada di tengger, itu adat, bukan ibadat. Nah, kalau dulu, kalau karu yang zaman dahulu merayakan dengan tari-tarian, dengan gemblaan, dengan memberikan sesajen, orang Islam yang di sana gimana cara merayakan karu? Nyelameti selamatan daerah. Gimana? Oh, dengan baca ke Yasin bersama. Oh, dengan misalnya berzikir bersama. Oh, dengan silaturahim. Saya kira tidak ada masalah, boleh. Adat yang dirayakan dengan ibadat. Nah, karena itu jangan gampang nuduh, pelajari betul. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa ini adalah tambahan ibadah yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul. Tidak ada. Anda jangan mengada-ngada. Justru ini adalah fitnah yang besar. Sebenarnya ini adalah adat yang dikemas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sah-sah saja, boleh. Ya, Allah alam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.